Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan, amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الشيعة حركوا بني العباس للثورة على بني أمية. Orang-orang Syiah menggerakkan Bani Abbas untuk memberontak kepada Bani Umayyah. Wa qaduhum lithawrati bismi Bani Abbasi. Dan mereka orang-orang Syiah menggiring Bani Abbas untuk memberontak dengan mengatasnamakan Bani Abbas. Walamma ja'at daulatu Bani Abbasi kanat at'afa min daulati Bani Umayyata kanal farqu kabirun bainad daulataini. Dan tatkala datang daulah pemerintahan Bani Al-Abbas, daulah tersebut lebih lemah daripada daulah Bani Umayyah. Perbedaan antara kedua daulah tersebut besar. Wahakadha yakhruju nasun ala daulatil abbasiyyati bismil ghirati ala al-islami fayakununa zanadiqatan wa dullal wa ahla fitanin. Dan demikian pula sejumlah orang memberontak kepada daulah Abbasiyah dengan mengatasnamakan kecemburuan terhadap Islam, maka mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang sesat, dan para pengobar fitnah. Wa fi hadzal asri unasun qamu wa tharu bismiddini wa lamma wasalu ila suddatil hukmi intaha kullu shay'in saru aswa'a minal hukami alladhina sabaquhum. Dan di masa ini ada orang-orang yang bangkit dan memberontak dengan mengatasnamakan agama. Dan tatkala mereka sampai ke pintu kekuasaan, selesailah segala sesuatu. Dan jadilah mereka yang memberontak tersebut lebih buruk daripada penguasa yang sebelum mereka. Fi ba'di biladil muslimina nadau bitatbiqi syari'ati fastajabal hakimu wa bada'a yutabbiqu syari'ata qalu kadzabun yakni faru alaihi wa taraduhu. Di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, mereka menyerukan untuk menerapkan syariat Islam. Lalu penguasa, pemerintah mengabulkan permintaan mereka, dan mulailah penguasa tersebut menerapkan syariat Islam. Namun mereka justru mengatakan, engkau adalah pendusta, yaitu mereka justru memberontak kepada penguasa tersebut dan mengusirnya. Faja'u aswa'a minhu bimarahila, maka datanglah mereka ini dalam keadaan yang lebih buruk, bertingkat-tingkat lebih buruk daripada penguasa yang sebelumnya tersebut. Waqamat lahum duwalun huna wa hunaka, fasaru min aswa'il hukami wa afsadihim. Dan berdirilah bagi mereka kekuasaan di sini dan di sana, maka jadilah mereka termasuk di antara penguasa yang paling buruk dan yang paling merusak. Limadha? Li'annahum tullabu dunya, karena mereka adalah, mengapa demikian? Karena mereka adalah para pencari dunia. Hadafuhumul wusulu ilal karasi wajibayatul amwali wa idlalu ibadillahi. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah sampai kepada kursi-kursi kekuasaan, mendapatkan harta-harta, dan menghinakan hamba-hamba Allah. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat tersebut kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan. Ha'ulai siyasiyuna yuriduna al-'uluwa fil ardi wa yuriduna al-fasada, fahum yu'alijuna fasadan fayatuna bi'afsada wa adarra minhu wal'iyadhu billahi. Para politikus ini, mereka menginginkan ketinggian di muka bumi, dan mereka menginginkan kerusakan. Maka mereka memperbaiki kerusakan, lalu mereka datangkan perkara yang lebih rusak dan lebih bermadarat darinya. Wal'iyadhu billah. Wanziru mada yu'anil muslimuna min hadihil harakati. Perhatikanlah apa yang dialami oleh kaum muslimin disebabkan karena gerakan-gerakan ini, yaitu pemberontakan yang mengatasnamakan agama, Mada anu fil Jazairi, mada anu fi Afghanistana, mada anu huna wa hunaka. Apa yang dialami oleh kaum muslimin di Aljazair? Apa yang dialami kaum muslimin di Afghanistan? Apa yang dialami oleh kaum muslimin di sini dan di sana? Mada yu'anil muslimuna min hadihil auba'i thawriyati kulluha bismiddini ma'al asafis syadidi wal ahdafu wallahi dunyawiyatun. Apa yang dialami oleh kaum muslimin disebabkan karena wabah-wabah pemberontakan ini seluruhnya mengatasnamakan agama sangat disayangkan, padahal tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya demi Allah adalah perkara-perkara dunia. Hadzal imamul barbahariyu lahiqabil fitani. Al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ini melalui berbagai macam fitnah. وَشُيُّخُهُ عَاشُوا فِي حَمِيمِ الْفِتْنَةِ. Dan para masyayikh al-imam al-barbahari, mereka hidup di dalam bara api fitnah. فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ, di masa daulah Abbasiyah. Ayyamil Ma'muni wa ayyamil Mu'tasimi wa ayyamil Wasiqi. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim, pada masa kekhalifahan Al-Wasiq, ya'ni marrat alaihim mihanun min sijnin wa qatlin wa tashridin wa faslin minal wadha'ifi wa hirmanin wa ila akhirihi. Yaitu mereka melalui berbagai macam fitnah berupa pemenjaraan, pembunuhan, pengusiran, pemecatan dari pekerjaan-pekerjaan, pelarangan dan yang lainnya. Wa ma'a dzalika ja'u ila al-imam Ahmad wa qalu yuriduna at-takhallusa min al-hukami. Qala lahum la wa hadzarahum min jarril fitani 'alal ummati. Dan bersamaan dengan itu mereka datang kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari para penguasa yang zalim tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak, jangan. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah memperingatkan mereka dari menyeret fitnah kepada ummat. Qalu unzuril ana al-madarisu yudarrisuna fiha al-Qur'anu makhluqun kufrun yudarrisunal kufra. Mereka pun mengatakan, lihatlah sekarang ini, madrasah-madrasah, mereka mengajarkan di dalamnya bahwa Al-Quran makhluk, kekafiran. Mereka mengajarkan kekafiran. Fa'abal imamu Ahmadu an yuwafiqahum ala ra'yihim. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah enggan untuk sepakat dengan mereka dalam pendapat mereka. Qalu al-khuruju. Mereka mengatakan, mari kita memberontak. Qala hadza fasadun. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ini adalah kerusakan. Qalu al-fasadu qa'imun. Mereka pun menjawab, kerusakan sudah berlangsung. Qalu al-fasadul ana khasun. Wa idha hasalal khuruju yakunul fasadu aman. Al-Imam Ahmad rahimahullah menimpali, kerusakan yang ada sekarang ini bersifat khusus, yaitu menimpa sebagian kaum muslimin saja. Dan apabila terjadi pemberontakan, maka kerusakan ini akan menimpa seluruh kaum muslimin. Yani tuntahaku fihi al-a'radu wa tadhhabu fihi al-amwalu wa tusfaku fihi ad-dima'u wa tuzhaku fihi al-arwahu thumma la takunu an-natijatu illa syarran mimma kanu alaihi. Yaitu kehormatan-kehormatan akan dijatuhkan, harta-harta akan musnah, darah-darah akan ditumpahkan, ruh-ruh, nyawa-nyawa akan dicabut. Kemudian tidaklah hasil dari itu semua melainkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Akhadal imamu Ahmadu hadha min tawjihatir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengambil sikap ini dari bimbingan-bimbingan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyatan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa melihat dari pemimpinnya, pemerintahnya, sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Karena sesungguhnya, barang siapa memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin sejengkal saja, lalu ia meninggal, melainkan ia meninggal dalam keadaan kematian jahiliyah. Fayakmuru bisabri wa yakulu addu ilayhim haqqahum wasalullaha haqqakum. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk bersabar, dan beliau bersabda, tunaikan kepada mereka penguasa tersebut hak mereka dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla hak kalian. Haulai yaquluna la nahnu la nantadhirul faraja ya'ti minas sama'i na'khudhu haqqana bi'aidina. Mereka justru mengatakan, tidak, kami tidak akan menunggu kelapangan datang dari langit. Kami akan mengambil hak kami dengan tangan-tangan kami. Wallahi, hadhihi al-ibaratu qalaha Sayyid Qutb. Demi Allah, ungkapan seperti ini diucapkan oleh Sayyid Qutb. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Qala, ya jamahiru, innakum lan tasilu ila haqqikum illa bi'aidikum, walan tamtadda ayyu yadin li'i'ta'ikum hadzal haqqo. Sayyid Qutb mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh kalian tidak akan bisa sampai kepada hak kalian kecuali dengan tangan-tangan kalian. Tidak ada satu tangan pun yang akan terjulur untuk memberikan kepada kalian hak kalian ini. Wa ibaratun ukhra fi kitabihi al-adalatul ijtima'iyyatu. Dan ungkapan-ungkapan yang lain di dalam kitabnya Al-Adalatul Ijtima'iyah, yakni ma nantadhiru hatta ya'tiyana haqquna minas sama'i awil faraju minas sama'i la budda an na'khudha haqqana bi'aidina. Yaitu makna ucapannya, kita tidak menanti sampai datang kepada kita hak kita dari langit, atau sampai datang kepada kita kelapangan dari langit. Kita harus mengambil hak kita dengan tangan-tangan kita. Fahadha dalalun musadimun litawjihatir rasulil hakimir ra'if ra'ufir rahimi alaihi salatu wassalamu kama wasafahu rabbuhu alaihi salatu wassalamu. Maka hal ini adalah kesesatan yang berbenturan dengan bimbingan-bimbingan Rasul yang bijaksana, yang pengasih lagi penyayang alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disifatkan kepadanya oleh Rabbnya alaihi salatu wassalamu. Wa kana indahu rijalun alladzina kana yukhatibuhum kanu musta'iddina lisallis suyufi. Dan di sisi Rasul alaihi salatu wassalam terdapat orang-orang, yaitu orang-orang yang beliau berbicara kepada mereka, yang dimaksud para sahabah radhiyallahu anhum. Mereka siap untuk menghunuskan pedang-pedang. Wallahi kana indahu rijalun wa musta'idduna daiman lisallis suyufi. Demi Allah, di sisi Rasul alaihi salatu wassalam terdapat orang-orang yang senantiasa siap untuk menghunuskan pedang-pedang, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum. Qalu nuqatiluhum, para sahabat berkata, apakah kami memerangi mereka, penguasa yang zalim tersebut? Qala la, ma aqamu fikumus salata. Namun Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak, jangan. Selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas, yang gamblang, yang kalian memiliki dalil padanya dari Allah Azza wa Jalla. Fama kana yuhayyijuhum, maka Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah memprovokasi mereka, para sahabah, untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Wala yaqulu lahum thuru wala khudus suyufa. Tidak pula Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, memberontaklah kalian. Tidak pula Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat tersebut, ambillah pedang-pedang kalian. Yaqulu isbiru isbiru a'tu haqqahum wasalullaha alladhi lakum. Namun Rasul alaihi salatu wassalam justru mengatakan, bersabarlah, bersabarlah, berikan kepada mereka, penguasa yang zalim tersebut, hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Wa fi hadzal amri nususun katsiratun jiddan, dan terdapat sangat banyak dalil yang menunjukkan perkara ini, yaitu bersabar terhadap penguasa yang zalim dan tidak memberontak kepadanya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.